gampang untuk move on menurut saya, satu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah minta dipisahkan dari orang yang sudah tidak sayang lagi kepada kita. Dua, cara kita supaya cepat move on adalah harus menghapus semua chat, foto, dan kenangan yang telah kita buat. Soalnya menangin move on, soalnya ngomong boleh gabut, buka HP, install chat, itu paling disenengnya buat jomblo-jomblo berantem. Maka semua chat kenangan harus dihapuskan. Lek wes kabut. Jadi kita nggak ada alasan untuk berpacaran. Loh, nggak apa-apa sih, jenis pacaran gue nyetir jodoh tak kandali. Jodoh itu tidak akan tertukar, ingat itu. Jodoh tidak akan tertukar. Gak usah pada jomblo, sampe ono kan di dunia mesti ono pasangane. Sehingga diwala jomblo, terkacau gandengan. Masa kamu nggak jalan kan justru yang bergandengan yang rawan kecelakaan. Sayang emang gak no arek lanang iku ngelaran arek wedok biasa rasanya, tapi arek wedok tidak akan ada yang menyakiti laki-laki karena memiliki rahim sifat rasa kasih dan sayang. Makanya cekelannya arek wedok ini, kalau kamu benci aku sakiti saja aku, jangan hatiku karena di situ ada kamu loh. Ucapkan selamat malam, sudah makan apa belum? Kasih sayangnya semen. Semen cemburu berlebihan, oke. Bukan karena saking over, bukan, tetapi karena saking sayangnya. Kalau semen sayang sama wong lanang, tapi sampe dibujui, ingat arek lanang kayak menungkok bola arek wedok liyo, ojo kuatir, katakan kepada dia, ingat itu bukan kebahagiaanmu, tapi itu merupakan karma yang telah aku kirimkan kepadamu. Beres. Sayang-sayangi, kata arek lanang ambek arek wedok duwe kanca, coba kanca biasa tapi kanca mesra. Ingat, katakan kepada mereka, sing senengane gawe loro ni atine menungso, drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang akan kukirimkan. Masuk.